harus bertemu antara Jakarta dan Penang, terpisah oleh lautan. Demi cinta suciku, demi tulus kasihku, relakanlah perpisahan ini. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung dua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam. Karena cinta.